Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama taslima mazida. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنْهَا. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Zadud Da'iyati Ilallahi Azza wa Jal, bekal-bekal para da'i di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pekan yang lalu kita sudah mengambil bekal yang pertama, yaitu ilmu, yang mana ilmu ini termasuk di dalamnya ilmu tentang apa yang dia dakwahkan, mengilmui keadaan orang yang didakwahi, dan mengilmui uslub atau tata cara di dalam menyampaikan dakwah. Dan pada pagi hari ini kita akan mengambil az-zadu tsani, bekal yang kedua yang harus dipersiapkan oleh setiap da'i ilallahi azza wa jal, yaitu as-sabru, sabar. Nah, bekal yang kedua ini adalah bekal yang sangat penting untuk dimiliki dan dipersiapkan oleh seorang da'i ilallahi azza wa jal. Karena sudah sunnatullah, setiap yang berdakwah di jalan Allah, yang menyeru di jalan Allah, pasti akan dihadapkan dengan berbagai macam ujian, rintangan, cobaan, yang tidak jarang cobaan itu berkaitan dengan fisik, kehormatan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ini yang harus kita persiapkan. Seorang da'i harus bersabar dari setiap cercaan, ujian, makian dari orang-orang yang membenci sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Qala ayyakuna da'iyatu sabiran ala da'watih. Hendaknya seorang da'i bersabar di atas dakwahnya. Yang Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa sabar ini pada tiga hal. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan sabar di sini pada tiga hal. Yang pertama, sabiran ala ma yad'u ilaih. Sabar di atas apa yang dia dakwahkan. Naam. Sabar di atas apa yang dia dakwahkan. Seperti yang tadi kita sampaikan bahwa setiap dakwah pasti akan menghadapi ujian, cobaan, rintangan, dan lain sebagainya. Dari perkara-perkara yang dapat melemahkan diri ini, jiwa ini, dari istiqomah di atas dakwah. Sehingga Nasihat Syekh adalah hendaknya seorang da'i berbekal dengan kesabaran di atas apa yang dia dakwahkan. Naam. Dan kita berdakwah di atas agama Allah, di atas kitabullah dan sunnah Rasulnya. Naam. Ini membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Sebagaimana yang telah dialami oleh para Rasul, para Nabi-Nabi seluruhnya. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, sabiran ala ma ya'taridu da'watahu. Bersabar atas apa-apa yang menghalanginya serta menolak dakwahnya. Nah, bersabar atas apa-apa yang menolak atau menghalangi dakwahnya. Nah, yang kita sampaikan adalah kebenaran. Tetapi tidak semua orang mau menerima kebenaran. Oleh karena itu, kita bersabar ketika apa yang kita sampaikan, ketika apa yang kita dakwahkan mendapat penentangan dan penolakan dari orang yang kita dakwahi. Nah, ini yang kedua. Bersabar di atas apa, ya, bersabar atas apa yang menentang, menolak, menghalangi dakwahnya. Nah, kemudian yang ketiga, sabiran ala ma ya'tariduhu huwa minal adza. Bersabar atas apa yang menentang atau menyakiti dirinya. Tidak jarang ujian yang dihadapi seorang da'i menimpa pada fisik, menimpa pada dirinya, bahkan sampai terjatuh ke dalam pertumpahan darah, pembunuhan. Nah, ini telah dialami oleh para masyayikh kita. Syekh Muqbil rahimahullah, ketika beliau berdakwah di tempat yang mayoritasnya berakidah Syiah dan Khawarij, nah, sudah beberapa kali beliau dihadapkan dengan pembunuhan. Hampir-hampir saja kalau bukan karena penjagaan Allah, Syekh Muqbil wafat di tangan para penjahat. Dua kali Syekh Muqbil mau dibom. Yang pertama, tapi alhamdulillah Allah jaga. Yang pertama, bomnya belum sampai ke tempat yang dituju, sudah keburu meledak. Nah, mati yang membawa bomnya. Yang kedua, sudah dipasang di meja. Jadi kursi, ya, ada kursi, ada meja. Bawahnya ada lubang, ya. Maksudnya sorogan, ya. Sorogan seperti ini. Nah, itu sudah dipasang bom. Tapi alhamdulillah sekali lagi Allah jaga beliau, tidak meledak bomnya. Bayangkan, ini ujian yang menimpa pribadinya, bukan dakwahnya saja, tetapi kepada orangnya. Nah, dan tidak jarang seseorang pun mendapatkan ancaman-ancaman. Bahkan pertama kali saya datang dari Yaman, pulang dari Yaman ke kampung, di situ saya sampaikan tentang wajibnya tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Yang ketika itu, saat itu saya menyampaikan tentang kesyirikan terhadap orang yang datang ke dukun untuk mencari tahu barang yang hilang. Seseorang datang ke dukun, kemudian tanya, barang saya hilang, tolong tunjukkan di mana barang yang hilang itu. Nah, itu yang saya sampaikan ketika itu. Malam harinya saya didatangi, ya, oleh orang yang memang seperti ini, dukunnya. Dia sampaikan, ya, untung kamu anaknya Bapak Fulan. Kalau enggak, wah. Jadi subhanallah, ini langsung kepada saya pribadi. Tidak lama setelah saya datang, mungkin baru satu pekan di Indonesia, di kampung, saya sampaikan tentang kesyirikan ini, bahayanya kesyirikan, ya, saya didatangi oleh orang tersebut. Nah, untung kamu anaknya Bapak Fulan. Kalau enggak, waduh, subhanallah. Dia bilang lagi, silakan kamu mau sampaikan masalah fikih, masalah hadis, masalah apa, tapi jangan bahas masalah ini. Saya bilang, saya tidak akan diam dari menyampaikan masalah tauhid dan kesyirikan. Ya sudah, tapi kalau terjadi apa-apa dengan kamu, saya tidak mau tanggung jawab. Ya, subhanallah, silakan. Nah, setelah itu saya, palingkan ke obrolan yang lain, kemudian dia pamit untuk pergi. Nah, Jadi barakallahu fikum, ini pasti akan dihadapkan dengan ujian yang mana semuanya membutuhkan kesabaran. Nah, kalau tidak sabar sudah mental di awal. Iya. Tayyib, kata Syekh, untuk yang pertama, sabiron ala ma yad'u ilai. Bersabar di atas apa yang dia dakwahkan. Qala ayyakuna sabiron ala dakwah ay musabiron alaiha. Bersabar di atas dakwah maksudnya adalah terus-menerus istiqomah di dalam menyampaikan dakwah. Sabar. Naam. Yani istiqomah terus-menerus. La yaqta'uha wa la yamal. Tidak berhenti, tidak memutusnya, dan jangan bosan dari berdakwah. Naam. Karena setiap sesuatu pasti akan ada rasa bosan. Sebagaimana sabda Rasul, likulli amalin syirrah. Setiap perbuatan, setiap amalan itu ada masa semangatnya. Setiap amalan, setiap aktivitas, kegiatan segala macam ada masa semangatnya. Walikulli syirratin fatrah. Dan setiap masa semangat pasti ada masa futur. Nah, barakallahu fikum. Maka faman kana fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Siapa yang di masa futurnya itu, masa malasnya itu, masa bosannya itu beralih kepada sunnahku yang lain, dia telah mendapat petunjuk. Nah, wa in kanat ila ghairi dzalik, tetapi ketika masa fatrahnya itu, masa bosannya itu dia palingkan, malah futur, tidak taklim lagi, tidak kajian lagi, faqad halak. Nah, dia telah binasa. Maka kata Syekh, hendaknya seorang da'i terus bersabar di atas dakwahnya, yakni istiqomah, tidak bosan. Nah, apa sih obat bosan itu? Iya. Pertama, penyakit bosan itu disebabkan karena kecondongan hati kita kepada selain Allah. Nah, entah kepada dunia, melihat yang lain, ya. Barakallahu fikum. Kemudian ketika kita mengaca pada diri kita, saya belum ada apa-apanya, mulai tumbuh rasa bosan. Lalu obatnya apa? Obatnya adalah dengan membaca Al-Quran, dia tadaburi ayatnya, ya. Kemudian dia membaca keutamaan-keutamaan berdakwah, bahwa di antara pahala dakwah adalah akan menjadi pahala jariah yang akan terus mengalir walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Nah, ini akan menjadi penyemangat kita kembali. Ketika kita malas, bosan, ya, ingat bahwa pahala anak Adam akan terputus kecuali di antaranya ilmu yang bermanfaat. Nah, apa yang kita sampaikan dari suatu ilmu itu bekal untuk kita. Muncul rasa semangat lagi. Nah, ingat bahwa kita hanya hidup sementara dan kita membutuhkan bekal untuk menghadapi hari akhir. Yang mana bekal itu adalah pahala dari apa yang kita dakwahkan. Nah, dia kembali mengingat keutamaan dari menyampaikan ilmu, bahwa itu adalah warisan para nabi yang akan mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Kembali semangat lagi. Nah, jadi ini diantara obat malas dan obat bosan ketika seseorang mulai datang rasa bosan untuk berdakwah atau untuk menuntut ilmu dengan mengetahui keutamaan amalan tersebut. Nah, qala bal yakunu mustamirran fi da'watihi ila Allah bi qadri mustata'. Dia terus istiqomah menyampaikan dakwahnya di jalan Allah bi qadri mustata'. Ya, sesuai dengan kemampuannya, sebatas kemampuannya, semaksimal mungkin. Wa fil majallat allati takunu da'watu fiha anfa'u wa aula wa ablagh. Dia terus menyampaikan dakwah yang dia melihat dakwah itu bermanfaat di situ untuk disampaikan. Nah, kapan ada kesempatan untuk menyampaikan ilmu, sampaikan. Barakallahu fikum. Tentunya dengan kita melihat keadaan orang yang kita dakwahi. Nah, kira-kira sudah siap belum orang yang kita dakwahi ini menerima ilmu dan dakwah dari kita. Ketika kita melihat peluang, sampaikan faedah ilmu. Nah, jadi dimanapun kita berada, terus untuk menyampaikan ilmu. Tetapi tentunya dengan cara yang hikmah, dengan bahasa yang sopan, yang santun, yang lembut. Nah, barakallahu fikum. Qala wal yasbir 'ala ad-da'wati wa la yamal. Fa innal insana idza taraqahul malalu istahsara wa tarok. Hendaknya dia bersabar dengan terus-menerus berdakwah, tidak bosan. Karena apabila manusia kedatangan rasa malas, kedatangan rasa bosan, ini istahsar, ya, akan menyurutkan, akan mengurangi kesemangatannya dari berdakwah. Ketika datang bosan, kesemangatannya meredup. Watarok, yang berakibat dengan dia meninggalkan dakwah tadi. Nah, maka rasa bosan ini yang harus dilawan dengan dia terus istiqomah dan melihat keutamaan-keutamaan ilmu dan menyampaikannya. Walakin idza kana musabiran ala da'watih fa innahu yanalu ajrus sabirin min wajh. Tetapi kalau dia terus bersabar istiqomah, dia akan mendapatkan pahala yang besar dari pahala kesabaran. Mendapatkan pahala sabar dan mendapatkan pahala dari dakwah yang dia sampaikan. Wa takunu lahul 'aqibatu min wajhin akhar, dan dia pun mendapatkan pahala dari sisi yang lain. Wastami ila qaulillah, perhatikan, dengarkan firman Allah berikut. Mukhataban nabiyahu, yang mana ayat ini ketika Allah berfirman kepada para nabinya. Tilka min amba'il ghaib nuhiha ilaika ma kanat ta'lamuha anta wala qaumuka min qabl hadza fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Itu adalah perkara gaib. Nah, yang kami wahyukan kepada mereka, kepada dirimu, yang kamu dan kaummu tidak mengetahui sebelumnya. Maka bersabarlah, sesungguhnya akibat yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Apa? Al-Jannah. Nah, barakallahu fikum. Dan ini ujian. Seandainya ditampakkan Al-Jannah dengan kenikmatan yang luar biasa, kita terlihat di depan mata, misalnya ada di gambar, kamu akan masuk ke sini. Nah, tentu akan menjadi motivasi yang sangat besar. Tetapi kenapa tidak digambarkan, tidak diperlihatkan keadaannya secara detail? Ini ujian kepada kita, menguji keimanan kita. Nah, menguji keimanan kita. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, bersabar di atas apa? Yang kedua, bersabar atas apa yang menentang, menghalangi, dan yang menolak dakwahnya. Sudah pasti dakwah di atas jalan Allah akan datang atau dihadapkan dengan penentangan, penolakan yang besar. Ya, entah dari kaum muslimin itu sendiri, nah, atau dari orang-orang kufar. Ya. Qala wala budda ay yakuna al-insanu sabiran ala ma ya'taridu da'watah min mu'aradat wa mujadalat. Nah, hendaknya seorang manusia, terutama seorang da'i, bersabar atas apa yang menentang dakwahnya. Pasti dakwah kita bakal ditentang. Nah, ya, entah dianggap menyelisih tradisi, entah dianggap menyelisih keumuman, sudah pasti. Nah, barakallahu fikum. Lianna kulla insanin yakumu da'yan ilallahi azza wa jal la budda ayyu'arud. Karena setiap manusia yang memposisikan dirinya sebagai da'i ilallah, nah, dia pasti akan dihadapkan dengan penentangan-penentangan. Kita sudah sampaikan di awal, kita semua adalah da'i. Kita semua adalah da'i penyeru ilallah. Kita berdakwah. Semuanya kita berdakwah. Nah, semangat berdakwah. Dan kita berdakwah bukan untuk mengumpulkan jamaah manusia, bukan. Tetapi kita menyampaikan kebenaran agar mereka beribadah di atas ilmu. Dan kita menyampaikan dakwah ini karena kita mengharapkan kebaikan dari apa yang kita sampaikan, yaitu pahala di akhirat nanti. Jadi hakikatnya kita berdakwah itu sedang mencari keuntungan. Ya, keuntungan akhirat. Dengan orang lain mendapatkan pahala di atas ilmu, beragama di atas ilmu, mereka mendapatkan pahala, mereka mendapatkan kelurusan di dalam beragama, dan kita pun akan mendapatkan pahala dari dakwah kita dan pahala dari orang yang kita dakwahi. Apa kata Rasul? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Kita mendakwahkan tentang suatu perkara. Orang tadi yang tadinya bermaksiat taubat, dia mendapatkan pahala, dan kita pun orang yang telah menyampaikan kepada dia mendapatkan pahala tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengamalkan tersebut. Maka ini yang harusnya menjadi motivasi kita semangat berdakwah, sedang ingin mendapatkan pahala. Nah, barakallahu fikum, bukan ingin mendapatkan dunia. Nah, tidak mungkin kita mendapatkan dunia dengan cara berdakwah. Tidak mungkin kita mendapatkan perkara dunia dengan berdakwah. Kalau mau cari kaya, usaha. Nah, adapun dakwah bukan lahan untuk mencari dunia. Barakallahu fikum. Qala, apa kata Allah? Menceritakan bahwa setiap orang yang berdakwah di jalan Allah pasti akan dihadapkan dengan penentangan dan penolakan. Qala Allahu Ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat 31, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan demikianlah sudah sunatullah, kami jadikan setiap nabi musuh dari orang-orang yang pendosa. Lihat, ini firman Allah yang memastikan bahwa setiap orang yang memposisikan dirinya sebagai pendakwah, nah, akan dijadikan untuknya musuh-musuh dari orang yang pendosa, menentang dakwahnya, menentang kebenaran, menolak kebenaran. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah Allah sebagai pemberi petunjuk dan penolong. Artinya apa? Ketika kita berdakwah, ketika kita menyampaikan ilmu, nah, jangan sandarkan bahwa hidayah itu harus dari kita. Hidayah milik Allah. Cukup kita menyampaikan kebenaran. Cukup kita menyampaikan kebenaran. Mereka menerima, alhamdulillah. Jika mereka menolak, hidayah milik Allah. Allah tahu siapa yang layak diberikan hidayah. Dan Allah tahu siapa yang berhak dan layak untuk disesatkan. Nah, sehingga dengan kita mengetahui hidayah milik Allah, kita tidak patah semangat. Ya sudah, berarti ketika dia tidak menolak, ketika dia menolak kebenaran, Allah tidak inginkan hidayah untuknya. Sudah selesai. Tapi kalau misalnya kita sandarkan kepada diri kita, kok dia tidak menerima dakwah? Kenapa? Kenapa? Akhirnya kita yang sedih. Nah, tetapi ketika kita sandarkan kepada Allah, Allah belum inginkan untuknya hidayah. Tenang hidup kita. Yang penting kita sudah menyampaikan kebenaran, kita sudah mendapatkan pahala dari situ. Nah, barakallahu fikum, adapun selebihnya itu hak Allah memberikan hidayah. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah Allah yang memberikan hidayah wa nasira dan yang memberikan pertolongan. Nah. Qala faqulu da'wati haqqih la budda ayyaku malaha mu'arid. Setiap dakwah di atas kebenaran pasti akan dihadapkan dengan penentangan-penentangan. Ada orang yang baru hijrah, ya, dikatakan sok alim, nah, ya, sok berilmu dan lain sebagainya, hijrah setengah-setengah. Nah, banyak sekali perkara-perkara yang dapat menyurutkan semangat kita di dalam beragama. Yang tadinya kita udah mau semangat, ya, kamu hijrah setengah-setengah, kadang pakai kerudung panjang, kadang tidak. Nah, ketika niat kita berubah, berkurang rasa semangat itu, maka hendaknya kita bersabar. Sudah, ya, kapan kita mampu melakukan, lakukan, ya. Barakallahu fikum. Namanya dakwah, namanya beragama, butuh tahapan. Nah, qala la budda ayyaku malaha mamani. Ya, pasti orang yang berdakwah akan dihadapkan dengan penentang-penentang dan penghalang-penghalang. Wa mujadil wa musyakkik. Ya, orang-orang yang mendebat. Nah, orang-orang yang membuat ragu, membuat masalah dan lain sebagainya. Walakin yajibu 'ala da'iyati ayasbir 'ala ma ya'taridu da'watah. Maka wajib atas seorang dai, ya, untuk bersabar atas apa yang menentang dakwahnya. Hatta law wusifatil ka da'watu bi annaha khata au annaha batil. Ya. Sampai walaupun yang kita dakwahkan itu dianggap apa? Salah atau batil. Kamu itu dakwahnya, apa yang kamu bawa itu tidak benar. Kenapa? Lihat keumuman di Indonesia begini, kok kamu dakwahnya harus seperti ini? Nah, ikut acara-acara, kenapa kamu memisahkan diri? Kamu itu dakwah sesat, dakwah batil. Maka apa yang harus kita lakukan? Sabar. Nah, wa huwa yudrik annaha muqtada kitabillah wa sunnati rasulillah fal yasbir ala dzalik. Yang penting selama engkau di atas, berjalan kita di atas kitabullah dan berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabar. Sekalipun mereka mengatakan kamu di atas kesesatan, di atas kebatilan, selama yang kita yakini, kita amalkan ini di atas kitabullah, di atas sunnah Rasulnya, sabar. Biarkan mereka bilang kita menyimpang, kita sesat, silahkan. Yang penting yang kita amalkan di atas kitabullah. Nah, mereka mau bilang apa saja silahkan. Yang penting kita yakin yang kita amalkan di atas kitabullah. Nah, barakallahu fikum. Jangankan kita, Nabi saja dibilang ya tukang sihir dan orang gila ketika beliau mendakwahkan agamanya. Tetapi mereka yakin yang mereka bawa adalah ajaran agama. Yang mereka bawa datang dari kitabullah dan sunnah Rasul. Maka mereka tetap bersabar dan terus mendakwahkan agamanya. Nah, tapi kalau misalnya yang menjadi patokan adalah anggapan manusia, ya futur, hilang kesemangatan kita. Ketika dibilang kamu dakwahnya menyimpang, menyimpang. Nah, akhirnya apa? Hilang semangat untuk terus istiqomah di atas agama ini. Tetapi kata Syekh, walakin hadza la ya'ni annal insan yusirru ala ma yaqul. Tapi bukan berarti semua orang atau setiap orang terus memegang perkataannya. Kalau memang ternyata yang menentang itu benar. Misal, namanya manusia pasti ada kekeliruan, ada kesalahan. Saya menyampaikan suatu yang saya yakini ini kebenaran. Ternyata misalnya ada da'i lain atau ikhwa atau ustadz lain menyampaikan yang benar seperti ini. Nah, jadi ketika kita menyampaikan dakwah, ada dua kemungkinan yang menentang. Ya, maksudnya yang menolak. Dia mereka yang pertama di atas kebatilan, yang kedua memang bertentangan tapi dia di atas kebenaran. Ya, kalau misal kita dihadapkan dengan yang batil, kita tetap bersabar, istiqomah menjalankan hal itu. Ketika kita yakin, kita di atas kebenaran. Tetapi kalau ternyata yang menentang kita, yang membantah kita di atas kebenaran, maka jangan terus-menerus kita di atas perkataan kita. Lihat. Nah, kalau memang kita harus rujuk, ya rujuk. Barakallahu fikum. Kita sampaikan, saya kemarin keliru. Nah, barakallahu fikum. Jadi, yang dimaksud Syekh kita untuk terus bersabar di atas apa yang kita dakwahkan itu, kalau memang yang kita sampaikan yakin di atas kebenaran. Kalau ternyata yang membantah kita dia yang di atas kebenaran, ya, maka sepantasnya kita rujuk, menarik pendapat kita. Iya, saya keliru. Nah, barakallahu fikum. Qala Syekh, fa innal ladzi yusirru ala ma yad'u ilaihi wa in tabayyana lahul haqqu yushbihu man qala Allahu fihim. Ya, yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyan. Karena orang yang terus di atas perkataannya, ya, setelah nyampai atau setelah jelas suatu kebenaran, dia diumpamakan, diserupakan oleh Allah dengan apa yang disebutkan di dalam firman-Nya, surat Al-Anfal ayat 6, yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyan. Mereka membantahmu setelah nampak atasnya kebenaran. Nah, jadi ketika yang membantah kita di atas kebenaran, dia yang lebih benar, maka sepantasnya kita rujuk. Nah, jangan istiqomah di atas kebatilan. Jangan mengedepankan egois dan apa? Emosi kita. Tetapi kalau memang dia di atas kebenaran, kita rujuk. Nah, kecuali kalau dia yakin ini ya yang ada dalilnya kebenarannya, seperti itu. Barakallahu fikum. Qala wal mujadilah fil haq ba'da ma tabayyan sifah madmumah. Karena membantah kebenaran atau membantah suatu permasalahan yang nampak atasnya kebenaran adalah sifat yang tercela. Nah, ketika kita melihat orang yang membantah kita, dia yang di atas kebenaran, dia yang di atas dalil, dalil yang kita sampaikan ternyata dhaif misalnya, dalil yang dia bawa ternyata sahih, maka sepantasnya kita rujuk. Sepantasnya kita rujuk dan menarik apa yang kita ucapkan, kemudian mengambil perkataan nasihat yang saudara kita tadi sampaikan. Seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau banyak pada kesempatannya berpendapat bahwa tentang hukum gambar makhluk bernyawa. Nah, kata beliau yang haram yang dimaksud di dalam hadis itu adalah lukisan, lukisan tangan. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin. Adapun kalau fotografi itu beda, ya, itu beda kata Syekh. Tidak sama dengan hadis, tidak masuk ke dalam ancaman hadis. Nah, ini perkataan pertama dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Tapi saya tidak membolehkan untuk, ya, barakallahu fikum, untuk kenang-kenangan, untuk pajangan dan lain sebagainya. Sekalipun itu tidak sama dengan yang dimaksud di dalam hadis ancaman, tetapi aku tetap tidak memperbolehkan untuk kenangan-kenangan atau pajangan-pajangan. Yang dibolehkan hanya untuk apa? Perkara darurat. Ini pendapat Syekh Ibnu Utsaimin bahwa fotografi tidak sama dengan foto lukisan. Tapi ternyata Syekh Ibnu Utsaimin mendapatkan nasihat-nasihat dari para masyayikh yang lain bahwa sama saja fotografi sama dengan lukisan. Hingga kemudian di akhirnya beliau taroju. Beliau menarik pendapatnya bahwa fotografi pun sama dengan foto lukisan. Kecuali untuk perkara darurat diperbolehkan. Nah, tetapi banyak da'i-da'i yang sekarang yang gemar selfie-selfie, foto-fotoan, berpendapat dengan pendapat Syekh Ibnu Utsaimin sebelum rujuknya. Padahal Syekh Ibnu Utsaimin kalau mereka mau jujur sudah rujuk, sudah mengambil, menarik pendapatnya tentang masalah itu. Nah, barakallahu fikum. Dan sekalipun dengan pendapatnya yang pertama bahwa fotografi tidak sama dengan foto lukisan, ya, tetap beliau tidak mengizinkan untuk kenangan-kenangan atau zikroyat, pajangan-pajangan, kenang-kenangan dan lain sebagainya. Baik? Ana ulangi. Perkataan Syekh Ibnu Utsaimin pada pendapatnya yang pertama sebelum beliau rujuk, sekalipun beliau tidak menyamakan fotografi dengan foto lukisan, beliau tetap tidak membolehkan untuk foto-foto dalam rangka dikroyat, kenang-kenangan atau menyimpan atau memajangnya. Apalagi setelah rujuknya beliau menyamakan fotografi sama dengan apa? Foto lukisan. Subhanallah. Okelah, kamu berpendapat dengan Syekh Ibnu Utsaimin bahwa fotografi tidak sama dengan foto lukisan sebelum rujuknya, ya. Tapi apakah Syekh Ibnu Utsaimin membolehkan untuk selfie-selfian, foto kenang-kenangan dan lain sebagainya, pajangan-pajangan? Tidak. Ya, tetapi untuk apa? Untuk perkara darurat, KTP gitu kan, paspor. Nah, atau misalnya ketika ada penjahat ditempel fotonya agar hati-hati dari orang ini tidak mengapa, termasuk darurat. Tapi kalau untuk dipajang di medsos atau kenang-kenangan, ini yang tidak diperbolehkan. Apalagi Syekh Mukbil lebih tegas lagi beliau dalam masalah foto makhluk bernyawa. Nah, apa? Beliau di antara uang Yaman, ya, atau dolar itu ada foto-foto, ya, ada gambar-gambar presiden segala macam, ya, atau tokoh-tokoh nasional di uang itu. Syekh Mukbil enggak simpan uang itu di mana? Di rumahnya. Iya. Beliau simpan di luar. Kenapa? Karena tahu bahwa malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada foto makhluk bernyawa. Dan ini saya sendiri buktikan. Nah, ini saya sendiri buktikan. Ya. Suatu ketika, labas ini mimbab pengalaman. Ya. Mudah-mudahan bisa dijadikan ibroh dan pelajaran. Ya. Suatu ketika, keluarga beli alat kosmetik. Nah, ternyata di antara apa alat kosmetik itu ada gambar-gambar apa kayak peri-peri gitu, ya. Nah, yang ini terluput, ya, terluput. Kami mengeceknya, akhirnya ada di dalam kamar kami, ruangan kami. Suatu ketika besoknya saya kelewat sholat subuh, astagfirullah, kelewat. Besoknya 2 hari berturut-turut kelewat lagi. Ada apa ini? Dosa apa ini? Ya, saya cari-cari, saya koreksi diri, apa dosa saya semalam, apa dosa saya kemarin, kok sampai kelewat sholat subuh 2 hari berturut-turut. Nah, subhanallah, saya cari-cari, ada, ya, ketemu. Ini nih setannya nih, malaikat rahmat gak mau masuk ke rumah saya. Ini, saya ambil spidol, saya coret itu. Besoknya subhanallah, ya, atas pertolongan Allah, bisa kembali apa namanya, bangun di pagi hari untuk salat subuh. Jadi subhanallah, malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah yang ada foto-foto pajangan-pajangan makhluk-makhluk bernyawa. Nah, maka kalau misalnya kita lihat di rumah kita, kalau ada rasa malas pada diri kita, malas ibadah, malas ini, malas itu, nah coba lihat, rumah kita masih banyak gambar makhluk bernyawanya tidak? Bisa saja itu yang menghalangi ya kita dari semangat ibadah, karena di dalamnya banyak foto-foto makhluk bernyawa yang menjadikan sebab malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah kita untuk memberikan rahmat kepada penghuninya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, ini bukan berbangga ya. Bukan berbangga saya enggak bangun pagi, bukan. Tapi ini diajadikan pelajaran bahwa ternyata benar ya, menjadikan penghalang kita daripada kebenaran ini ya, malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah. Wallahu musta'an. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, orang yang menentang kebenaran adalah disebutkan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 115. Kata Allah, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda." Orang-orang yang menentang rasul setelah nampak baginya kebenaran. Ini pembahasan bahwa wajib kita untuk rujuk kalau ternyata apa yang kita yakini bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, setelah nampak kebenaran, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman. Nuwalli ma tawalla, kata Allah, akan kami palingkan dia kepada apa yang dia palingi. Wa nuslihi jahannam, akan kami masukkan dia ke dalam jahannam. Wa sa'at masyira, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Nah. Fama ya'taridu da'wataka ayyuhad da'iyah in kana haqqan fal wajib 'alaika ruju' ilaihi. Maka apabila yang membantah pendapatmu, yang menentang pendapatmu, dakwahmu, dia yang di atas kebenaran, wajib atasmu untuk rujuk. Ya, wajib atasmu untuk kembali dan menarik pendapatmu tersebut. Wa in kana batilan fala yuthni azmuk 'anil madi qadaman fi da'watik. Tetapi kalau yang ternyata menentang itu di atas kebatilan, maka teruslah istiqomah, teruslah di atas ya, dakwahmu, dan jangan surut dengan celaan mereka. Barakallahu fikum. Baik, masih ada satu lagi yang berkaitan dengan kesabaran. Kita cukupkan sampai di sini dan kita ambil pelajaran dari Lum'atul Itiqad. Wallahu taala a'lam bisawab.